إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari beberapa ahkam dari ahkamun nun, as-sakinah wa tanwin, yaitu bacaan atau hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Telah kita pelajari hukum izhar. Demikian pula qalb atau ikhlab. Nah, dua hukum dari hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Apa itu izhar? Nah, jelas. Jelas. Kapan? Nah, ketika bertemu dengan huruf-huruf halq. Maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Dan apa itu qalb? Nah, bertemu dengan huruf ba, maka dirubah menjadi mim. Nah, ya, harus tahu ya definisi dari masing-masing. Baik. Kemudian kita akan masuki bab al-idgham. Nah, kita akhirkan bahasan ikhfa karena kan lumayan. Idgham adalah sukun atau tanwin. Nah, yang bertemu dengan 6 huruf. Ya. Bertemu dengan 6 huruf. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 huruf. Nah, ya, bila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan ke-6 huruf tersebut, ya, maka dimasukkan ke hurufnya. Ya. Tidak dibaca nunnya. Nah, tidak dibaca nunnya. Ini langsung dimasukkan ke 6 huruf tersebut. Iya. Nah. Ya. Ini adalah idgham, ya. Idgham secara umum. Apa? Ini. Pembahasan idgham. Nah, idgham. Ya. Sebenarnya idgham ini ada beberapa macam. Cuma sekarang adalah pembahasan idgham pada ahkam nun as-sakinah ma'a tanwin. Nah, atau nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin terdapat pula hukum idgham, ya, idgham. Kapan itu diidghamkan? Yakni ketika nun sukun, ya, atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Ya, bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama, ya, dua ro, tiga mim, empat lam, lima waw, enam nun. Ya. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini maka dibaca dengan idgham. Antum ketahui dulu ini adalah jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini maka bacaannya adalah bacaan idgham. Nah, dari 6 huruf ini terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Ya. Ada idgham bi gunnah. Naam. Ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama. Idgham yang kedua adalah idgham bila gunnatin. Ini pembagian idgham dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini namanya adalah bacaan idgham. Yang artinya secara bahasa adalah memasukkan. Ya. Atau meleburkan, ya, masuk. Nah. Idgham bi kullah. Naam. Yaitu apa? Nun sukun, ya, atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf dari 6 huruf ini. Yaitu hurufnya apa? Ya, mim, waw, nun. Naam. Baik. Ini 4 huruf, ya. Ya, nun, mim, waw, ya, terkumpul dalam kalimat yanmu. Oh, ini jadi yarmaluna. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, ya, dari huruf-huruf idgham, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi idghamnya dengan gunnah. Gunnah itu dengan dengung, ya, dengan berdengung. Ayo. Ini idgham bi gunnah. Atau idghamnya dengan dinamakan dengan idgham naqis. Dan disertai dengan gunnah, ya, ketika namanya dia itu ghamun bi gunnah, ya, disertai dengan gunnah yang gunnahnya adalah gunnah akmal. Kita lihat contohnya, ya, Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, langsung dimasukkan ke 4 huruf ini. Tidak dibaca nunnya. Akan tapi suara dimasukkan ke gunnah. Ya, dan ke khayshum. Suara dimasukkan ke hidung. Baik. Kita baca contohnya. May yuridu. May yuridu. Ya, dimasukkan ke hidung. May yuridu. May yuridu. Dengan may, ya, ini belum masuk. Ya. Kalau masih may, ini belum. Ya, kita ketahui masuk atau hidup tidaknya dengan menutup hidung kita. Nah, ketika may, ya, ini berarti masuk ke hidung. Tapi kalau masih may, belum. Ya, nah, masing-masing mengoreksi nafsi. Nah, kullun yufattish nafsahu. Baik. Ya, ini nun sukun atau tanwin. Nah, yang bertemu dengan huruf ya, maka sama hukumnya idgham bi gunnah. Kemudian berikutnya, ya, masih contoh untuk huruf ya. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Belum, ya, gunanya belum nampak ya. Dimasukkan ke hidung. Jangan sekedar bayi, bibayi, ya, benar-benar masuk ke hidung. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Coba Bu Zafira. Hisaban. Hisaban. Lanjutkan. Hisaban yasiran. Sekali lagi. Hisaban yasiran. Iya. Mas Anturahim. Hisaban yasiran. Iya. Mas Kifai. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Pak siapa? Abu Najib. Hisaban yasiran. Yasiran. Yasiran. Nah. Enggak, Mas Abdul Rahman. Hisaban yasiran. Nah. Sebentar. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Sadisha. Hisaban yasiran. Sin. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Si. Si. Beda huruf sin dengan huruf shin. Ba, sha. Sha. Sa. Sa. Sa, sha. Sha, sha. Harus terbeda kan? Sin sama sha. Sa, sha. Coba. Sa, sha. Si, shi. Si, shi. Si. Si. Si. Shi. Nah, antum tengah lidahnya masih naik ini. Jadi suaranya timbul ke arah huruf shin. Si coba. Si. Si. Si. Di bawah semua. Bas. Bas. Bas. Bas. Jadi suaranya itu. Bas. Bas. Nah. Dilatih ya. Untuk huruf shin. Nah. Nah ini, seperti ini ya. mengucapkan huruf sin dengan sya, ke arah huruf sya. Nah, butuh latihan. Nah, hidung dimasukkan ke hidung. Iya. Kalau si hidung di kumpet tertentu. Iya. Iya. Bisa bayi. Ya, jadi suara ke hidung. Bukan di mulut ya. Jadi ketika kan hukum asalnya kan nun sukun atau tanwin ya. Nah, jadi nun sukunnya dimasukkan ke hidung. Bayi. Nah, tetap masuk ke hurufnya ya. Cuma ketika gunnah dimasukkan ke hidung. Nah, berikutnya contoh untuk huruf nun. Liman nuridu. Liman nuridu. Liman nuridu. Liman nuridu. Nuridu. Nuridu. Jadi masuk ke nun. Ya. Ini sahal insyaallah. Karena nun sukun, ya makhrajnya memang di khaisyun. Ini agak panjang. Yang? Yang asbahnya liman. Dua rakaat. Nah, ya gunnah sekedar. Nah. Lanjutkan. Qaryatin nadhiran. Qaryatin nadhiran. Qaryatin nadhiran. Qaryatin nadhiran. An naj'alahum. An naj'alahum. An naj'alahum. An naj'alahum. Ini contoh nun sukun yang bertemu dengan nun. Kemudian contoh nun sukun yang bertemu dengan mim. Mimmarqadina. Mimmarqadina. Mimmarqadina. Mimmarqadina. Mimmaniyin. Mimmaniyin. Mimmaniyin. Mimmaniyin. Mimmusin. Mimmusin. Musin. Musin. Ini contoh ya. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Demikian pula ketika tanwin bertemu dengan huruf mim sama. Baik. Berikutnya contoh yang bertemu dengan huruf waw. Miwaliin. Miwaliin. Waliin. Waliin. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Ya, masukkan ke rongga hidung. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Jangan sekedar khairu. Ini berarti belum masuk ke hidung. Tapi masukkan khairu wa abqa. Coba. Khairu wa abqa. Miwaliin. Mimwaliin. Ini adalah 4 huruf ya. 4 huruf idgham bi gunnah. Naam. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka idghamnya adalah idgham bi gunnah. Nah. dan gunanya adalah gunah yang akmal. Atau istilah lainnya adalah idgham naqis. Idgham naqis. Kemudian yang kedua, pembagian dari idgham adalah idgham bila gunnah. Ya, ini kapan? Idgham bila gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra sama lam. Ya. Bertemu dengan dua huruf ini, maka dibaca dengan idgham bila gunnah atau nama lainnya idgham kamil. Ya, ini dimasukkan nun sukun atau tanwin secara sempurna ke huruf lam dan ra. Ya. Jadi ketika bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, ya, maka dimasukkan secara sempurna. Ya. Contohnya man rahima, ya. Ini nun sukun, ya. Nun sukun bertemu dengan ra. Maka langsung dimasukkan mar rahima, ya. Ya. Mar rahima. Dan di tasydid karena dimasukkan ke huruf berikutnya tanpa adanya gunnah, tanpa adanya gunnah, dinamanya idgham bila gunnah. Demikian pula ketika masuk ke lam, contohnya min ladun, ya, nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka bacaannya apa? Min ladun. Nama bacaannya idgham bila gunnah. Maka dimasukkan ke huruf lam, min ladun, min ladun hu. Ya. Demikian pula ketika tanwin sama. Kita baca contohnya untuk idgham kamil, na'am, atau idgham bila gunnah. Beberapa contoh. Tawwabar rahiman. Tawwabar rahiman. Ta. Ta. Tawwabar rahiman. Tawwabar rahiman. Langsung dimasukkan ke huruf ra, ya. Jangan menghiraukan, ya, tanwin di sini, ya. Wan tawabarrah, ya. Tapi alif juga tidak dihiraukan, ya. Langsung dimasukkan ke huruf ra, tawabarrahiman. Nah. Ya. Saya ulangi, tawabarrahiman. Tawwabar rahiman. Mir rabbika. Mir rabbika. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Malal lubadan. Malal lubadan. Malal lubadan. Malal lubadan. Kan badan idda, ya, huruf dal. Kita ulangi. Malal lubadan. Malal lubadan. Ya, langsung, ya. Tanwin dimasukkan ke huruf lam. Lal. Malal lu. Alam yarahu. Alam yarahu. Alam yarahu. Alam yarahu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Berikutnya, khairul lakum. khairul lakum, khairul lakum, khairul lakum. Nah, ini adalah pembahasan idgham ya, bi gunnah dan bila gunnah. Jadi idgham dalam hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua bila gunnah. Huruf-hurufnya dihafalkan ya. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Nah. Adapun huruf idgham bi gunnah adalah empat. Ya, hurufnya empat. Yanmu. Namun itu kan bila gunnah hurufnya dua, ya. Ra sama lam, rol. Ya, hurufnya hanya dua. Atau rul. Nanti. Atau dibalik lam sama ra. Jadi lari. Lari. Ini hanya untuk gampang menghafalnya aja. Sama kalau antum menghafal rijal hadis dengan singkatan-singkatan. Menghafal rijal hadis dengan singkatan-singkatan. Jadi itu cara mudahnya. Nah. Ini adalah pembahasan idgham ya, bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian kita masuk sedikit pembahasan ikhfa. Nah. Ikhfa. Ini sudah paham semua ya, idgham? Insyaallah. Nah. Insyaallah. Ya, yang terakhir dari pembahasan ahkam andun nasakinah wa tanwin adalah al-ikhfa. Ikhfa apa itu ikhfa? Naam. Secara bahasa artinya samar. Naam. Jadi kata akhfa yukhfi ikhfa'an. Menyamarkan bacaan atau nun sukun atau tanwin. Naam. Ketika masuk kepada salah satu dari 15 huruf. Salah satu dari 15 huruf-huruf ikhfa. Kalau kemarin huruf izhar berapa? 6. Qalab berapa? 1. Idgham berapa? 6. Semuanya berapa? 13. 13. Kemudian ditambah dengan ikhfa 15. Berarti 28. Nah. Itu dikurangi dengan alif. Jadi ikhfa adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf-huruf ikhfa. Nah. Ya, 15 huruf-huruf ikhfa. Dan Fauzi di sini mengklasifikasikan menjadi dua bagian, Naam. Yang pertama yang bersifat mukhfah, ya. Atau yang mukhfahnya adalah muraqqaq, tipis. Naam. Yang bersifat tipis, baik. Yaitu pada 10 huruf. Pada 10 huruf. Huruf-huruf ikhfa. Ya. Jadi huruf-hurufnya yang tipis ketika nun sukun atau tanwin masuk ke atau bertemu dengan 10 huruf ini, maka dibaca dengan tipis. Nah. Dan nanti yang kedua ada yang bersifat tebal. Nah. Atau mufakham. Nah. Apa ini muraqqaq? Yang kedua nanti adalah mufakham. Dari segi huruf-hurufnya terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yang dibaca dengan arti tipis. Nah, huruf-hurufnya apa? Nah, pertama ta. Ta. Ta. Ta. Jim. Jim. Kemudian. Dal. Dal. Dal. Dal. Zai. Zai. Jim. Yang sin, shin, shin, ba, ba, na, ka, ka, na. Ini adalah 10 huruf, ya, yang bersifat tipis. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan kelima huruf ini, maka ikhfa-nya dibaca dengan tipis. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa dibaca dengan samar. Nah, kayak apa samarnya? Ya, yang ini setengah persiapan masuk ke huruf tersebut. Nah, contohnya di sini ketika bertemu dengan huruf ta. Nah. Kita baca mantaba, mantaba, ya. Jadi lidahnya persiapan ke huruf ta, belum menempel ke makhrajnya ta. Nah, bukan mantaba tapi mantaba seperti anji. Seperti anji. Bukan. Kalau itu mang, ya. Itu kayak NG. Iya, itu kayak NG. Tapi ini tidak. Ya, untuk ikhfa tidak. Mang, mang, hanya mang. Itu yang tadi. Mi yaumin itu idgham. Nah. Ya. Jadi ini samar-samar, ya. Antara persiapan nun sama dengan ke huruf ta. Nah. Baik. Ya, ini cara ringkas saja, ya. Apa? Kalau samar-samar itu dihitung dua rakaat. Iya. Semua idgham bi gunnah qalab ikhfa ini idgham atau gunnahnya dua rakaat. Jadi ujung lidah persiapan ke huruf ta, ke makhrajnya huruf ta. Mendekati ke pangkal gigi seri, cuma tidak ditempelkan. Ya. Hanya mendekati. Mangta, mangta. Ya. Nah. Demikian pula huruf-huruf selainnya. Saya ulangi. Mantaba, mantaba, mantaba, mantaba. Nah, lepas. Mansuran, mansuran, mansuran, mansuran. Nah, jadi tipis, ya. Mansuran, tipis. Bukan mau, tapi ma, ya, jadi Kemudian ini ketika bertemu dengan huruf sa, bertemu dengan huruf jim. Yunji. Ya. Ji. Kenci. Ji. Yunji. Yunji. Kemudian ketika bertemu dengan huruf dal. Jadi tidak langsung ditempelkan ke huruf nun atau makhrajnya huruf yang kita masuki, tapi samar-samar. Nah, lidahnya ini disamarkan dan suaranya bukan yunjihi tapi yunjihi. Demikian pula anda dan, nah, bukan anda dan tapi anda dan, nah, seperti itu. Saya baca anda dan anda dan anda dan anda dan da da, ya. Bukan anda tapi anda anda, persiapan ke huruf dal. Nah, berikutnya adalah huruf dal. Nah, huruf dal ini sama, tidak langsung ditempelkan ke makhrajnya huruf zal, tapi disamarkan. Min zikrin. Ya, ingat kaf bukan huruf qalqalah. Ya, kaf bukan huruf qalqalah, berarti jangan dibaca zik. Ada. Zik. Rin. Jangan pula dibaca dengan krin. Krin. Ini keliru. Ya. Tapi zik rin. Zik rin. Zik rin. Nah. Zik rin. Tuh lagi. Min zik rin. Min zik rin. Min zik rin. Min zik rin. Nah. Baik. Jadi kaf harus diberikan hamas. Ya. Zik. Baru ke huruf ra. Nah. Bukan zik krin. Zik krin. Bukan pula zik rin. Nah. Tapi zik rin. Zik rin. Nah. Zik. Seperti ini. Ini 5 huruf, ya, dari 10 huruf di atas. Berikutnya adalah, ya, huruf-huruf selanjutnya. Kita baca. Anzalna. Anzalna. Anzalna. Anzalna. Jadi dibaca dengan samar. Anza. Anza. Ya. Di antara samaran ini, kita tidak mengetahui ini seorang ini membaca ke huruf apa. Huruf sin, atau zai, atau zal. Ya. Berbeda. Ketika seorang membaca man, ya, atau man. Ya. Ini kita bisa lihat. Kalau tidak ke arah huruf dal, ke arah huruf ta. Mantaba minduni, ini ketika ditempelkan, tapi ujung lidah itu disamarkan, ya. Antara-antara makhraj, ya, nun sama huruf tersebut. Nah, jadi ini fungsinya ikhfa, tersamarkan. Kita ulangi. Anzalna. Anzalna. Ansawkum. Ansawkum. Ansawkum. Ansawkum. Ansha'tum. Ansha'tum. Ansha'tum. Ansha'tum. Anfaqtum. Anfaqtum. Man fa'ala. Man fa'ala. Man fa'ala. Sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, adapun ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka langsung dimasukkan ke makhrajnya huruf kaf. Ya. Ditempelkan pangkal lidah dengan makhrajnya huruf kaf. Nah. Contohnya tangkilan. Tangkilan. Jadi langsung pangkal lidah ditembakkan dengan langit-langit ke keras. Nah, dengan langit-langit keras. Nah. Ya, pangkal lidah dengan makhrajnya huruf kaf. Nah. Bukan tang, tapi langsung tang. Tangkilan. Demikian pula nanti ketika huruf qaf. Nah, langsung ditempelkan makhrajnya huruf qaf. Ini untuk dua huruf ini. Baik. Kita ulangi contohnya huruf kaf. Tangkilan. Tangkilan. Syaikhun kabirun. Syaikhun kabirun. Min kulli syi'atin. Min kulli syi'atin. Min kulli syi'atin. Min kulli syi'atin. Syi'ah di sini bukan agama Syi'ah. Syi'ah ini kelompok. Kemudian wahum lahu munkiruna. Wahum lahu munkiruna. Nah, ini contoh-contoh ya, atau beberapa contoh yang mewakili dari 10 huruf di atas. Kemudian yang ke bagian kedua adalah murok atau mufakham tafkhim. Huruf-huruf yang ketika nun sukun atau tanwin, yang ketika masuk padanya dibaca dengan tebal. Ini bukan bagian ikhfa ya. Ingat. Ini dari segi bacaannya aja. Bacaan ada yang bacanya ikhfa itu tebal, ada yang bacanya ikhfa itu tipis. Kapan dibaca tipis? Ketika bertemu dengan 10 huruf di atas. Dan kapan dibaca dengan tebal? Ketika bertemu dengan 5 huruf berikut. Yang pertama huruf sad. Ba. Ba. Ba. Sama. Ba. Nah. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf ini dibaca dengan tebal. Kita baca contohnya besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk membaca latihan-latihan masing-masing di murajaah huruf-hurufnya banyak latihan. Seperti ikhfa, idgham, qalb, izhar, imroja. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha al-miqdar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.